بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bin'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimuna ibadallah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dari pembacaan kitab Usulus Sunnah karya Imam Al-Mubajjal Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah. Dan kita masih menyebutkan tentang fadailu sahabah, keutamaan para sahabat, di mana beliau Asy-Syarih Hafidhahullah cukup panjang lebar menjelaskan tentang masalah ini, mengingat dan mengetahui tentang pentingnya masalah ini, di mana keyakinan dan keimanan terhadap keutamaan para sahabat sebagai manusia-manusia terbaik, generasi pilihan yang menemani Rasulullah ya semasa hidupnya, demikian pula yang menyebarkan Islam setelah wafatnya, dan sekian banyak jasa-jasa besar para sahabat terhadap Islam dan kaum muslimin, sehingga hanyalah kaum mukminin, hanyalah kaum muslimin yang punya iman menghormati serta memuliakan serta mengagungkan para sahabat ya sebagai pendamping-pendamping setia Rasulullah yang sengaja Allah pilih mereka untuk menemani dan mendampingi nabinya alaihi salatu wassalam, sehingga termasuk tanda an-nifaq, tanda kemunafikan, bahkan tanda kekafiran adalah kebencian dengan para sahabat. Ya, terlebih mereka mengkafirkan para sahabat, menunjukkan tidak ada iman. Allahul musta'an. Di mana Rasulullah menjelaskan di antara keutamaan para sahabat seperti yang Nabi sebutkan di dalam hadis muttafaqun alaihi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, la tasubu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. La tasubu ashabi, kata Nabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Ya, secara umum, siapa saja yang terbukti sebagai sahabat Nabi, ya, terlebih yang masyhur sebagai sahabat, terlebih yang masyhur dengan keutamaannya, terlebih yang masyhur sebagai khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Demikian pula sederetan para sahabat yang lainnya. La tasubu ashabi, kata Nabi. Jangan kalian mencerca dan menghina, mencela para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, karena demi Allah, law anfaq ahadukum mithla uhudin dhahaban, karena kalau seandainya ada di antara kalian yang berinfak, bersedekah, nyumbang, ya, mithla uhudin dhahaban, sebesar bukit Uhud, bukit yang besar, berupa emas, bukan batu, bukan tanah, anggap emas, sebesar bukit Uhud. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka itu pun tidak mampu ataupun tidak bisa untuk menyamai satu mud yang diinfakkan oleh para sahabat. Bahkan tidak sampai menyamai setengahnya, setengah mudnya. Ya, para sahabat, di antara mereka ada yang berinfak, bersedekah, ya, dengan satu mud kurma, ya, atau satu mud gandum, syair ataupun bur, ataupun satu mud keju, ataupun satu mud kismis. Maka ini saja enggak bisa disamai pahalanya dengan infak dan sedekahnya orang-orang yang setelahnya, termasuk kita, meskipun lebih dari itu, ya, satu karung, satu kintal, satu ton, bahkan satu bukit pun enggak bisa menyamai satu mudnya para sahabat yang statusnya sama, sama-sama disedekahkan, tapi pahalanya beda. Ya, yang dari sini menunjukkan bahwa amalan yang sama terkadang pahalanya berbeda. Ya, karena dipengaruhi dengan faktor keimanan dan keikhlasan serta kejujuran. Terkadang ada sebagian yang berinfak dengan jumlah yang sedikit, remeh, namun menjadi besar di sisi Allah. Bahkan besar pahalanya karena ikhlas, jujur. Ya, namun terkadang ada satu infak sedekah banyak, kelihatannya wah, ya, membuat mata-mata, ya, kaum muslimin, masyarakat terbelalak. Ya, enggak ada satu orang miskin pun melainkan pasti dapat jatah. Tapi ketika enggak ikhlas, ya, maka menjadi rendah dan kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan para sahabat adalah amalan-amalan yang mulia. Ya. Karena tingkat keikhlasan dan iman mereka yang luar biasa, sehingga menjadi besar nilainya di sisi Allah Jalla wa ala. Kemudian kata beliau, insyaallah yakunu kulluhum fi hadhihi al-martabatil 'azimah, maka mereka seluruhnya para sahabat berada pada tingkatan yang mulia ini. Ya, dan kata beliau hafizahullah ketika menjelaskan, ya, tentang definisi para sahabat, yakni wala ra'ahu mujarrad ru'yah wa huwa mu'minun bihi, ya, meskipun dia melihat, ya, Nabi sekedar melihat saja sebentar, ya, sesaat, kemudian dia beriman, maka dialah sahabat, ya, yang punya keutamaan, yang wajib untuk dimuliakan. Lahu minas suhbati ala qadri ma sahibah, di mana dia mendapatkan derajat dan status sebagai sahabat sesuai dengan ya kadar persahabatannya dengan Rasulullah. Ya'ni lahu minas suhbati la mahalata wa ala qadri ma sahibah. Ya. Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali muhajirun wa ashu ma'a Rasulillah fi Makkah wa fil Madinah wa jahadu ma'ahu wa anfaqu ila akhirih. Fahum afdal min ghairihim wa hakadha ila akhirihim mimman dakhala fil Islam ba'da fathi Makkah. Ya. Nah. Maka seperti Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Ali, jangan ditanya. Ya, mereka dikenal sebagai kaum muhajirin yang mereka seluruhnya hidup bersama Nabi baik di Mekah ataupun di Madinah. Bahkan ikut jihad bersama Nabi. Bahkan infak, bersedekah di jalan Allah. Dan amalan-amalan ibadah serta kemuliaan yang lainnya. Luar biasa. Nah, sehingga mereka ini seluruhnya adalah orang-orang yang paling afdal dibandingkan dengan sahabat yang lainnya. Ya, kemudian diikuti yang setelahnya dan setelahnya. Dari para sahabat yang masuk Islam setelah peristiwa Fathu Mekah, ya, ataupun yang setelahnya. Walau ra'ahu wahidun minhum sa'atan aw lahdah, fa innahu yadkhulu fi 'idadi as-sahabah wa yanalu syarafa hadhil suhbah. Ya, sehingga kalau seandainya di antara mereka para sahabat ada yang pernah melihat Nabi meskipun sesaat saja, maka masuk dalam ya status sebagai sahabat dengan syarat mereka mukmin, beriman dengan Nabi. Ya. Nah, sampai akhir hidupnya. Sehingga berhak untuk mendapatkan derajat kemuliaan sebagai sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Fadana sahabiyyin la yulhiquhu afdal at-tabi'i walau jaa bi kulli al-a'mal wan wa'il khair la yulhiqu sahabiyya fi hadzal fadl. Ya, sehingga derajat yang paling rendah dari para sahabat ini tidak mampu untuk disamai oleh seorang tabi'i yang paling afdal sekalipun, meskipun dia datang dengan seluruh amalan-amalan kebajikan, ya, maka tetap tidak mampu menyamai keutamaan para sahabat. Ya. Nah, artinya setelah generasi para sahabat juga termasuk generasi yang mulia, yaitu generasi tabi'i, ya, murid-muridnya para sahabat yang mereka beriman dengan Rasulullah, ya, baik Islamnya, saleh dan salihah. Ya, mukmin bahkan termasuk dalam deretan para ulama, para fuqaha, ahlul hadis yang dikenal wara, zuhud, abid, ahli ibadah. Ya, demikian pula jawad, dermawan, ya, sawam, ahli puasa, waqawam, ahli salat malam. Ya. Demikian pula mujahid, ahli jihad dan amalan-amalan yang lainnya. Tapi dia tabi'i, maka tetap tidak mampu menyamai ya satu sahabat yang mungkin levelnya paling rendah di antara sahabat yang lainnya. Tetap. Nah, sahabat paling mulia, lebih mulia daripada tabi'i. Kenapa? Li'annahu idza kana sahabatu law anfaqa ahaduna mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadin wala nasifah. Karena para sahabat itu status mereka, ya, amalan ibadah mereka dibandingkan dengan kita. Kalau seandainya di antara kita, ya, ada yang berinfak dengan satu bukit Uhud berupa emas, ya, ikhlas untuk sedekah, ya, misalkan ya, satu truk emas, ya, luar biasa, satu truk emas, anggap ada, meskipun belum pernah terjadi. Ya. Emas satu truk, masya Allah. Untuk apa? Untuk ma'had fi sabilillah. Silahkan dikelola. Ya, luar biasa. ya, bisa membangun sakan, bisa membangun kelas, ya, nah bisa, apalagi banyak sudah yang bisa dilakukan. Satu truk emas, ya. Nah, bukan pasir, bukan koral, emas. Ya, kalau Bukit Uhud terlalu gede. Ini satu truk emas. Maka ini pun tidak mampu menyamai satu mudnya para sahabat. Bahkan setengahnya pun tidak. Luar biasa. Ya. Tapi bukan berarti kita ya minder. Ya. Waduh, gak bisa menyamai para sahabat ya. Percuma dong. Bukan percuma. Ya. Itu keutamaan. Ya. Fadl minallah. Azza wa jal. Namun dalam hal keutamaan, jangan kita berharap bisa menyamai keutamaan para sahabat. Berarti enak dong jadi sahabat. Ya memang enak. Tapi besar resikonya. Ya mungkin ujian yang dihadapi oleh para sahabat dahulu, kalau kita yang menghadapi, ya mungkin, wallahu a'lam, kita enggak kuat. Ya, kan enak tinggal beriman saja kok repot. Menyatakan kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai. Ya, beriman dengan Rasul sampai akhir hayatnya. Mukmin, sahabat, iya. Ya. Tapi ketika itu untuk mengucapkan dua kalimat syahadah berat resikonya. Ya, harus siap untuk mendapatkan ujian. Ya, gangguan bahkan pembunuhan, ya, peperangan, jihad, luar biasa. Sekedar untuk mempertahankan akidah. Ya mungkin di antara kita kalau hidup di zaman itu, kita enggak bisa jamin kita termasuk dalam barisan kaum mukminin atau munafikin. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena demikian besar ujiannya. Ya. Sangat berat cobaannya. Luar biasa. Naam. Kemudian kata beliau hafizahullah, "Famahma istahadna fil a'mal la nulhiquhum idza anfaqa muddan." Maka bagaimanapun kita bersungguh-sungguh dalam beramal, maka jangan berharap kita mampu menyamai para sahabat, ya, ketika mereka berinfak dengan satu mud saja. Fa kaifa idza badala ma lahu min as-sahabati man kana yunfiqu ma lahu wa minhum man yunfiqu shatra malihi wa minhum man yujahhizu jaysan ka Utsman wa minhum wa minhum. Ya, lalu bagaimana lagi dengan kondisi sebagian para sahabat yang mereka berinfak bukan cuma satu mud, tapi bahkan memberikan, mendermakan seluruh hartanya yang dia miliki, seperti Abu Bakar. Ya. Atau sebagian lagi bersedekah dengan setengah dari harta yang dia miliki, seperti Umar. Demikian pula sebagian lagi, ya, termasuk di antara sahabat yang mempersiapkan, ya, pasukan perang untuk berjihad di jalan Allah. Memberikan logistiknya, perlengkapan yang dibutuhkan oleh para mujahidin untuk bertempur ke medan laga menghadapi kaum musyrikin, seperti Utsman radhiyallahu taala anhu. Fabadzalu amwalahum fi sabilillah, di mana mereka, ya, bersedekah, ya, dengan harta-harta mereka yang miliki di jalan Allah subhanahu wa taala. Luar biasa, enggak cuma satu mud, ya. Itu gambaran kecilnya. Itu pun enggak bisa disamai pahalanya oleh orang-orang setelahnya. Lebih yang lebih dari itu. Nah, bahkan mereka bukan cuma, ya, bersedekah dengan seluruh hartanya ataupun setengah hartanya atau apa yang dia miliki, bahkan mendermakan jiwa raganya, nyawanya jadi taruhannya demi Islam dan kaum muslimin. Allahu Akbar. Ya. Sehingga ini juga bahan renungan bagi kaum muslimin seluruhnya. Ya. Bahwa demikian kondisi para sahabat. Perjuangan mereka luar biasa. Ya. Mereka semuanya mengkerahkan seluruh apa yang mereka miliki. Ya, seluruh potensi yang mereka miliki. Mereka semuanya serahkan untuk Islam dan kaum muslimin. Luar biasa. Yang punya tenaga, yang punya badan, enggak punya harta, ya berjihad dengan jiwanya. yang punya harta, ya, tapi cacat, enggak bisa berangkat jihad, ia berjihad dengan hartanya. Nah, luar biasa. Yang punya harta, yang punya badan yang sehat, juga berjihad dengan harta dan jiwanya. Ini para sahabat. Ya, sehingga hendaknya kaum muslimin, jangan merasa cukup dengan amalannya. Apalagi tertipu dengan ibadahnya. Oh, saya kan sudah ya menyumbang dengan harta saya. Sehingga enggak perlu sumbang tenaga. Harta udah cukup. Oh, ya, enggak cukup, Pak. Kenapa? Karena kita enggak tahu apakah sedekah yang kita berikan diterima di sisi Allah atau tidak. Ya. Apakah sholat kita diterima ataukah tidak? Enggak tahu. Apakah puasa kita diterima atau tidak? Kita enggak tahu. Ya. Demikian pula yang enggak punya harta juga jangan berkecil hati kemudian mencukupkan dengan ya jihad dengan badannya saja. Ya. Nah, semangat misalkan untuk kerja bakti. Semangat luar biasa. Tapi terkadang dalam masalah harta luar biasa. Padahal ada. Ya. Meskipun tentunya sedikit banyaknya. Ini relatif. Amru nisbi. Tapi terkadang seorang ditimpa dengan penyakit. Al-bukhl. Terlebih asyuh. Kebakhilan. Ya. Pelit. Kikir. Dengan hartanya. Allah musta'an. Maka lihat para sahabat. Bagaimana pengorbanan mereka. Ya, dengan jiwa dan harta mereka, dengan tenaga yang mereka miliki, mereka semuanya kerahkan. Ya. Mereka korbankan untuk Islam dan kaum muslimin. Luar biasa, sehingga wajar dan pantas kalau Allah abadikan nama mereka, kaum mereka, kaum muhajirin dan ansar dalam Al-Qur'an sebagai pujian Allah kepada mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Naam. وهذا يعني لو قدم ثمرة أو قدم نصف مد أو قدم ما قدم لا يلحقه من بعد الصحابة مهما أنفق. Ya, sehingga demikianlah. Kalau seandainya di antara para sahabat ada yang bersedekah dengan satu biji kurma, ya, ataupun setengah mudnya, ataupun apa saja yang mereka kerahkan, ya, di jalan Allah, maka ini pun tidak mampu ya untuk disamai pahalanya oleh orang-orang yang setelahnya ya setelah generasi para sahabat sebesar apapun ya sedekah mereka ibadah mereka. Fadlullah yutihi man yasha ya maka ini tentunya keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-54. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang demikian itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Fa hadzal imam ya'rifu qadra sahabah. Maka demikianlah sikap Al-Imam Ahmad rahimahullah bagaimana beliau memuliakan para sahabat mengetahui tentang derajat kedudukan yang mulia kehormatan para sahabat. وينبغي أن نعرف منزلتهم ونعرف لهم قدرهم. Sehingga sepatutnya bagi kita kaum muslimin ya untuk mengetahui kedudukan yang mulia dari para sahabat dan mengetahui kehormatan mereka. وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء. Di mana mereka para sahabat merupakan manusia yang terbaik setelah generasi para nabi. وَمَا عُرِفَتِ الْبَشَرِيَّةِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ مِثْلَهُمْ فِي كُلِّ تَارِخِهَا وَمَا عُرِفَتْ مِثْلُهُمْ إِيمَانًا وَيَقِينًا وَإِخْلَاصًا وَجِهَادًا وَبَدْلًا وَتَضْحِيَةً. Dan tidak diketahui dari kalangan manusia setelah generasi para nabi, semisal mereka para sahabat, dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tidak pernah diketahui ada orang yang semisal dengan para sahabat dalam hal keimanan, keyakinan tentang Islam, demikian pula dalam hal keikhlasan, jihadnya, demikian pula pengorbanan mereka dan perjuangan mereka para sahabat. Fataha Allahu bihimul qulub wa fataha bihimush syu'ub wastanaratil ummatu bima ballagu min anir rusul alaihi salatu wassalam. Naam, di mana Allah Jalla wa Ala telah membukakan hati-hati manusia dengan sebab dakwahnya para sahabat. Ya, setelah Rasulullah meninggal, para sahabat menyebar. Sebagian ke Basrah, sebagian ke Kufah, Irak, sebagian ke Yaman, ya, sebagian ke Mesir, sebagian ke Syam, sebagian lagi bertahan di Madinah, ada yang di Mekah, menyebar. Luar biasa. Ya, bahkan ke Afrika, kemudian ke daerah ya, mendekati Eropa. Nah, menyampaikan Islam. Sehingga dengan sebab dakwah para sahabat, manusia mereka mendapatkan hidayah. Allah bukakan pintu hidayah bagi mereka. Wa fataha bihum syu'ub. Demikian pula Allah bukakan ya, tatanan kemasyarakatan yang baru yang diberikan cahaya keislaman dengan sebab dakwahnya para sahabat. Nah, wa bi jihadihim fi nusrati hadzal din. Demikian pula dengan jihadnya para sahabat untuk menolong dan membela agama Islam ini. Fastahiquna minna kullu ijlalin wa kullu ihtiramin. Sehingga para sahabat adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan pemuliaan dan penghormatan dari kita semuanya, kaum muslimin. Naam. Dan ini termasuk bagian dari prinsip al-wala wal-bara. Cinta dan benci karena Allah. Seorang muslim, seorang mukmin yang jujur imannya, maka dia akan mencintai orang-orang yang beriman. Terlebih orang-orang yang Allah cintai, manusia-manusia pilihan, yaitu para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, oleh karena itu tentunya dengan prinsip ini, ya, dengan keyakinan ini, dengan amalan ini, kita cinta dan loyal terhadap para sahabat. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang Nabi janjikan akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat kelak. Ya, yaitu ketika seseorang cinta, ya, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta dengan para sahabat karena mereka adalah manusia-manusia pilihan. Wali-wali Allah, kita cinta kepada mereka karena imannya, karena ketaatan mereka, karena ibadahnya, karena jihadnya mereka para sahabat membela Islam dan kaum muslimin. Sehingga kita pun benci dengan orang-orang yang membenci para sahabat. Nah, dan ini termasuk ya tali iman yang paling kokoh. Kata Nabi, "Awsaqu aral iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Ya, termasuk tali keimanan yang paling kuat, yang paling kokoh adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min huna, kata beliau, tapi sebelumnya, wallahi min ajlihim nuwali wa min ajlihim nu'adi. Ya, sehingga demi Allah, ya, dengan sebab para sahabat kita loyal dan dengan sebab para sahabat kita bermusuhan. Artinya kita loyal terhadap orang-orang yang loyal dengan para sahabat, cinta dengan para sahabat, dan kita memusuhi dan benci dengan orang-orang yang membenci para sahabat. Kemudian kata beliau, wa min huna min takdiri ahli sunnati lahum qalu man intaqasa sahabiyan wahidan fahuwa zindiq. Maka termasuk bentuk penghormatan ahli sunnah terhadap para sahabat, maka ahli sunnah menyatakan, ya, dan itu sebagai pernyataan resmi dari ahli sunnah dari dahulu sampai hari ini. Apa itu? Man intaqasa sahabiyan wahidan fahuwa zindiq. Barang siapa yang merendahkan satu sahabat saja, maka dia adalah zindiq, munafik, diragukan keislamannya. Disebutkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Kifayah dengan sanad yang jayyid. Demikian pula Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq menyebutkan dan menukilkan perkataan al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi alaihi rahmatullah. Kata beliau rahimahullah, dan ini pernyataan mewakili suara ahli sunnah dari masa ke masa. Kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindiq." Apabila Anda melihat ada seseorang yang merendahkan satu sahabat, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah bahwa dia adalah zindiq, munafik. Ya. Naam. Wa dhalika anna ar-rasul 'indana haqqun wal qur'anu haqqun. Kenapa demikian? Ya. Karena Rasulullah, ya, ketika menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, itu benar adanya. Demikian pula Al-Quran ketika menjelaskan tentang keutamaan para sahabat juga benar adanya. Wa innama adda ilayna hadzal Quran was sunan ashab Rasulillah, dan tidaklah yang menyampaikan Al-Quran ini dan sunnah ini melainkan para sahabat. Wa innama yuriduna ay yajrahu syuhudana, dan tidaklah ketika mereka mencela atau menghina satu sahabat melainkan mereka menginginkan untuk mencerca, ya, saksi-saksi kaum muslimin. Ya. Libatilu al-kitab as-sunnah, dalam rangka untuk membatalkan Al-Qur'an dan as-sunnah. Wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah, sementara mereka yang mencerca para sahabat adalah orang yang paling pantas untuk dicerca, karena mereka adalah zanadiqah, ya, kaum munafiqin, ya, orang-orang yang diragukan keimanannya. Allahul musta'an. Naam. Kata beliau, "Man taqasa sahabiyan wahidan fahuwa zindiq intiqasan faqat. Kaifa bisab wa ta'n wa takfir." Ini baru mencela, ya, baru menghina. Bagaimana dengan seseorang yang melaknat para sahabat, ya, mendahkan para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. "Wa min taqasa wa man intaqasa sahabiyan fahuwa rafidhi khabith." Sehingga barang siapa yang mencerca atau menghina, merendahkan satu sahabat saja, maka dia adalah rafidhi khabith. Kaum syiah. Kaum rafidah. Yang sangat buruk. "Hai ikhwanana. Haqqun wa himayatan li'aradi ashabi Rasulillah. Kaifa waqad radiyallahu anhum. Wa kaifa waqad wa'adahum bil jannah. Kaifa waqad zakahum wa anzalahum hadhil manzilat al-azimah. Wa'arafa sahabatu ba'duhum li ba'd. وعرف تابعون وعرف علماء الأمة السابقون واللاحقون عرفوا هذه المنزلة ويبقى الغثاء والجهلة والضلال والزنادقة يعادون هؤلاء." Naam. Sehingga inilah hayul ikhwah, ya, upaya kita untuk menjaga kehormatan para sahabat. Naam. Bagaimana tidak? Allah Jalla wa'ala telah meridhai para sahabat dan telah menjanjikan untuk para sahabat syurga. Allah telah mensucikan hati-hati mereka dan telah memposisikan pada kedudukan yang mulia. Dan para sahabat, ya, mereka saling mengetahui tentang keutamaan ini. Demikian pula para tabi'in, para ulama yang setelahnya juga demikian, yang dahulu ataupun yang setelahnya. Luar biasa. Hanya saja, ya, di sana al-ghusa wal-jahalah wal-dullal wal-zanadiqah, di sana tinggal orang-orang yang bodoh, sesat lagi menyimpang, kaum munafikin, mereka yang membenci, ya, para sahabat. Allahumma musta'an. Sehingga hendaknya mereka berhati-hati. Ya, jangan sampai mereka mendapatkan hukuman dari Allah di dunia sebelum di akhirah. dan itu sudah banyak terjadi. Ya. Hari-harinya kalau ngisi pengajian melaknat Aisyah. Ya. Melaknat Abu Bakar. Menghina Umar. Ya, mencela Hafsah. Menyatakan bahwa mereka adalah ahlun nar seluruhnya. Allahu musta'an. Ya. Maka di antara mereka mendapatkan penyakit yang luar biasa. Mengerikan. Ya. Orang pun merasa jijik dari bangkainya. Nah, terjadi. Dan dikenal orang ini, ya, selama hidupnya suka mencela para sahabat. Allah timpakan musibah, penyakit yang mengerikan seluruh tubuhnya. Ya. Bisul besar-besar. Ya, mengerikan. Allahumma musta'an. Na'udzubillah. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dan membagi orang-orang yang mencerca dan menghina para sahabat menjadi tiga bagian. Yang pertama, an yasubbahum bima yaqtadi kufra aktsarihim aw ammatahum fasaqu fahadha kufrun, yaitu orang yang mencela para sahabat sampai pada tingkat mengkafirkan mayoritas para sahabat atau menganggap bahwa mayoritas para sahabat adalah orang-orang fasik. Maka ini adalah kekafiran. Ya. Dan itu yang terjadi ya pada kaum Syiah Rafidhah pada hari-hari ini. Ya, menganggap bahwa kebanyakan ya mayoritas para sahabat adalah kafir kecuali segelintir orang saja. Yang kedua, ayusubahum bil'an wa taqbih, mencela para sahabat dengan laknat ya. Nah, dan memburukkan, menghina para sahabat tidak sampai pada tingkat menganggap bahwa para sahabat kafir. Maka dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan tetap kafir. Nah, pendapat yang kedua menyatakan tidak kafir, ya, namun wajib untuk diberikan uqub, ya, hukuman, dicambuk atau ditahan sampai mati, ya, kecuali dia taubat. Nah, oleh penguasa yang sah. Yang ketiga, an yasubbahum bima la yaqdahu fi dinihim kal juban wal bukhl, ya, mencela para sahabat yang tidak ada hubungannya dengan masalah agama, ya, seperti mengatakan sahabat ini dia penakut atau bakhil. Maka ini tidak dikafirkan, ya, namun tetap berhak untuk mendapatkan hukuman oleh penguasa muslim yang sah. Nah, sampai dia meninggalkan perbuatannya. Walhasil minimalnya adalah dosa besar. Ya. Walihada, kita lanjutkan. Alamatun nifaq, bughdul ansar, wa alamatul iman, hubbul ansar. Oleh karena itu, termasuk tanda kemunafikan adalah kebencian terhadap kaum Ansar, yaitu sahabat Ansar. Dan tanda keimanan adalah mencintai para sahabat Ansar. Seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis Anas. Ya, yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan mungkin pula Muslim. Kata Nabi, ayatul iman hubbul Ansar, wa ayatul nifaq bughdul Ansar. Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar. Dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Ini baru kaum Ansar. Ya. Fakaifa bil muhajirin. Lalu bagaimana ketika yang dicela adalah kaum muhajirin. Sementara kaum muhajirin lebih afdal daripada kaum Ansar. Wal muhajirun la syakka afdal minal Ansar. Sementara kaum muhajirin lebih afdal daripada kaum ansar. fahubbuhum min iman atau fahubbuhum imanun min babi aula wa bughdhuhum nifaqun min babi aula, sehingga kecintaan kepada kaum muhajirin tentunya lebih menunjukkan keimanan, sebagaimana kebencian terhadap kaum muhajirin itu lebih menunjukkan kemunafikan. Abu Bakar termasuk muhajirin, Umar termasuk kaum muhajirin, Utsman, Ali termasuk kaum muhajirin. Lah dibenci, ya lebih menunjukkan bahwa orang ini ada penyakit nifaq, diragukan keimanannya. Nah, wa kaifa idza bada al-bughd wal adawah bi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ikhwanuhum min sadati sahabah. Ya, lalu bagaimana lagi ketika yang dibenci adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan pembesar-pembesar para sahabat, yang Rasulullah menyatakan Abdurrahman bin Auf di dalam syurga, Talha bin Ubaidillah di dalam syurga, siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam syurga, dan pembesar-pembesar sahabat yang lainnya. Lah, kaum Syiah Rafidah menyatakan mereka seluruhnya dalam neraka. Na'udzubillah. Kaum Syiah Rafidah, kaum munafiqin. Allahumma musta'an. Ya'ni Adba' ibn Sabah al-Yahudi indahum afdal min Abi Bakar wa Umar. Masya Allah. Ya. Itu mereka, ya, para pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya, bahwa mereka menganggap mereka lebih afdal daripada Abu Bakar, daripada Umar. Adwa' ibn Sabah al-Yahudi. Ya. Para pengikut Abdullah bin Sabah yang dikenal sekolahannya, yaitu didikannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang pura-pura masuk Islam, yang datang ke sana kemari, ya, ke negeri-negeri muslimin, ke Kufah, ke Basrah, ke Mesir, ke Syam, menghasut, ya, kaum muslimin untuk memberontak kepada penguasanya, melakukan kudeta, ya, kepada Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka menganggap lebih afdal daripada para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, seperti kaum Syiah Rafidah, demikian pula Khawarij. Wa kulluhum kharaju min madrasati Ibn Sabah ar-Rawafid wal Khawarij saru ala Utsman, di mana mereka seluruhnya keluar, ya, atau lulusan, ya, dari madrasahnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam menghasut kaum muslimin, ya, baik dari kalangan kaum Syiah Rafidah, demikian pula kaum Khawarij. Saru ala Utsman, di mana mereka seluruhnya berusaha untuk melakukan kudeta, revolusi, merebut kekuasaan dari Utsman radhiyallahu taala anhu, sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi, yaitu wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa ba'daha kharaja minhum ar-Rawafidu wal Khawarij fa hum talamidu Ibn Sabah jami'an. Ya. Kemudian setelahnya keluarlah dari mereka kaum Syiah Rafidah dan kaum Khawarij teroris, di mana mereka seluruhnya adalah murid-murid Abdullah bin Sabah. Fa'ala madhhabihim yakuni Ibnu Sabah akhraja unasan masyaallah mu'minin wa Muhammadun ma akhraja ahadan illa thalathatan ya au arba'atan au ashratan ala hasabi ma yaqul ar-Rawafid akhzahumullah, ya, di mana mereka menganggap bahwa murid-muridnya Abdullah bin Sabah mereka adalah kaum mukminin, sementara murid-muridnya Rasulullah, ya, ini enggak ada yang mukmin kecuali 1, 3 atau 10 atau 4 atau segelintir orang saja. Ya, adapun selebihnya kufar menurut, ya, kaum Syiah Rafidah pengikut Abdullah bin Sabah. Allahumma musta'an. Ya. Dan sesungguhnya ya ikhwah, mereka yang mencerca para sahabat pada hakikatnya adalah mencerca serta menghina Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak? Ya, mereka, ya, berarti telah menghina Rasulullah, dianggap bahwa dakwah Nabi telah gagal. Tidak meluluskan kaum muslimin, kaum mukminin kecuali segelintir orang saja. Nah, karena seluruhnya, mayoritasnya itu dianggap kafir. Ya, gagal sebagai seorang muslim. Ya. Kalaupun dahulu di masa Rasulullah masih hidup muslim, tapi ketika Nabi wafat murtad. Ya. Atau minimal munafik. Ini kaum Syiah Rafidah, berarti mereka telah menghina Rasulullah. Ya. Dan sebaliknya mereka mengelulukan Abdullah bin Sabah, menganggap bahwa dengan dakwah Abdullah bin Sabah itu banyak menjadi kaum muslimin, kaum mukminin. Yang mereka itu kaum syarafitah, jebolannya, lulusannya. Allahumma musta'an. Wa baqiyatu sahabati indahum kuffar walladhi yakfuru atau yukafiru ashab Muhammadin huwal kafir. Ya. Sehingga mereka kaum syarafitah menganggap bahwa ya, kebanyakan para sahabat adalah kufar, orang-orang kafir, murtad. Sehingga sesungguhnya ya, mereka yang mengkafirkan para sahabat Nabi adalah kafir. Naam. Li'annahu kadzdzaba al-Qur'an wa sunnah. Kenapa dia kafir? Ya, karena dia telah mendustakan, telah mengingkari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Id hunaka nususun katsirah fil Qur'an wa Sunnah tusyayyidu bi sahabatil kiram wa tubayyinu manazilahum inda Allah ya, wa anna Allah qad radiya anhum wa amman ittaba'ahum bi ihsan wa wa'adahum bil husna wa hiya al-jannah. Karena Al-Quran, demikian pula Sunnah, telah memuji para sahabat yang mulia dan telah menjelaskan tentang kedudukan mereka di sisi Allah. Dan Allah telah meridhai mereka dan meridhai orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat dengan baik. Dan telah menjanjikan mereka berupa Al-Husna, yaitu syurga yang penuh dengan kenikmatan. Walhamdulillah. Maka ini oleh ikhwah, penjelasan dari beliau. Terringkas yang menerangkan tentang keutamaan para sahabat, sehingga ini tentunya merupakan bekal ya baik kaum muslimin dalam meniti generasi yang terbaik, sehingga dengan ini diharapkan akan tumbuh kecintaan dan loyalitas kepada para sahabat, dan termasuk tanda keimanan, dan juga mencontoh bagaimana ibadah ya akidah dan jihadnya, pengorbanan para sahabat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah apa yang bisa kita sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin.